Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dharalah wa kullu dharalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah untuk sekian kalinya kita kembali dipertemukan dalam pembelajaran bahasa Arab, yang mana kita telah sampai di halaman 28. Samaniyatun wa ishrun. Samaniyatun wa ishrun. At-tadrib rabi. Latihan keempat. Iqra. Bacalah. Di latihan ini, kita menemukan beberapa kesulitan, terutama berkaitan dengan pengucapan harokat huruf terakhir. Karena di sini antum bisa lihat cukup kompleks. Kata-kata sudah mulai lebih daripada dua. Dan sudah mulai tarakib atau susunan-susunan katanya sedikit sulit. Ini biasa dalam pembelajaran bahasa. Dan tidak terlepas bahasa Arab. Sedikit demi sedikit kita naik. Sedikit demi sedikit kesulitan akan bertambah. Ini satu hal yang wajar. Ini dapat kita imbangi dengan satu hal yang sering kita ulang-ulang. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam pembelajaran bahasa Arab ini akan mudah kita lewati jika kita terus melaksanakan atau melakukan murojaah, mengulang pelajaran di rumah. Ini penting. Karena kalau sudah antum baca hari kemarin misalnya, sebelum kita bertemu malam ini, antum sudah mempersiapkan bacaan misalnya tadi pagi. Antum tahu batas akhir pembahasan kita pada pekan lalu adalah halaman 28, antum bersiap-siap misalnya dari rumah. Antum yang di studio atau ikhwan dan akhwat yang ada di rumah, bersiap-siap sebelum kita mengudara. Antum sudah sedikit 5 atau 10 menit antum mengulang kembali pelajaran yang akan kita pelajari. Sekaligus bisa jadi antum menambah bacaan ke pelajaran selanjutnya yang nanti insya Allah akan kita bahas pada hari ini. Sehingga jika antum lakukan strategi tersebut atau cara tersebut, maka insya Allah tanpa terasa kesulitan-kesulitan akan kita hadapi akan mudah kita lewati. Ini sekali lagi kita tekankan untuk kebaikan kita semua. Karena tujuan mempelajari bahasa Arab ini adalah agar kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka perlu didukung dengan kesungguhan dan tentu dengan keikhlasan terlebih dahulu dan kesabaran. Karena tidak ada satu usaha kecuali pasti ada rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan. Dan insya Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan dan kesabaran, insya Allah semua rintangan akan mudah kita lewati. Baik, ada baiknya kita akan mengulang sedikit pembelajaran kita di latihan keempat ini, Iqra, sebelum kita masuk ke latihan berikutnya, latihan kelima. Baik, ana baca, antum ikuti semua. Istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Nanti ana minta antum gantian antum yang baca. Antum lihat at-tadrib ar-rabi. Anzur ya ikhwan, at-tadrib ar-rabi. Antum lihat semua latihan keempat. Iqra'. Istami' thumma karir. Istami' thumma karir. Dengarkan kemudian ikuti. Aina baitul mudarris? Aina baitul mudarris? Aina baitul mudarris? Huwa ba'idun. Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Antum lihat Al-Qur'anu tidak berubah menjadi kasrah atau yang lainnya. Tetap seperti semula, yaitu asalnya harakatnya apa ya ikhwan? Dhammah. Kitabullahi. Kenapa hi di sini? Kitabullahi. Kita pelajari pada pelajaran lalu, ketika kita menyambung dua kata sehingga menjadi satu kalimat yang sempurna, kalimat ini artinya penisbatan. Alkitab ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat terakhirnya atau kata terakhirnya Allahi diberi kasrah, kitabullahi. Ikhwan, kita lanjutkan. Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Rasulullahi. Rasulullahi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Kenapa min ghurfati? Kenapa ghurfati ya ikhwan? Karena di didahului oleh huruf min, harful jar min. Min ghurfati al-mudiri. Kita teruskan. Hadha baitu Hamidin. Hadha baitu Hamidin. Wa dhalika baitu Khalidin. Kenapa di sini Hamidin lalu Khalidin? Semuanya kasrah tanwin. Apa sebabnya? Karena tadi apa tadi Anda bilang? Kalimat baitu lalu dan Hamidun digabung maka asalnya baitun lalu Hamidun kalau terpisah satu sama lainnya. Ketika kita sambung maka kata terakhir kita beri tanda kasrah tanwin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Fahimtum? Fahimna. Ya, mana minta tidak hanya fahimna tapi benar paham. Insyaallah. Insyaallah. Insya jika tidak ada yang dipahami maka segera ditanyakan. Jangan bilang fahimna kalau tidak paham. Kita lanjutkan. Ibnu Ammarin talibun. Ayo ikhwan. Ibnu Ammarin talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Wabnu Yasirin tajirun. Antum lihat di sini kalimat ibnu lalu wabnu. Kenapa di yang pertama ibnu alifnya dibaca lalu kedua alifnya tidak dibaca? Ibnu. Lalu ketika didahului oleh huruf-huruf waw, kenapa tidak wa ibnu? Kenapa langsung wabnu? Perlu diketahui, walaupun sekarang antum belum harus tahu secara detail, tapi penting karena ini menyangkut beberapa kalimat yang kita temukan di sini dan bagaimana cara bacanya. Maka perlu diketahui alif, alif ini jika kita beri penjelasan yang ringkas saja, jika alifnya itu di atasnya ada tanda hamzah, antum tahu tanda hamzah? Hamzah. Beda antara hamzah dengan hamzah. Kalau hamzah nama pakai ha. Tapi kalau hamzah yang ada di huruf hijaiyah itu pakai ha, hamzah. Kalau nama Hamzah, jangan salah. Jika di atas alif itu ada Hamzah dengan ha Hamzah, maka dibaca alifnya, baik di awal maupun di tengah, baik kalimat ibnunya di awal maupun di tengah. Tapi jika tidak ada di atas alif itu tidak ada Hamzahnya, maka di awal kalimat dia dibaca alifnya, ibnu dibaca. Tapi ketika di tengah atau didahului oleh satu kalimat, maka alifnya tidak bisa dibaca, tidak harus dibaca. Bukan tidak harus dibaca, tidak dibaca. Jadi disambung, wabnu langsung. Tidak, wa ibnu, la, salah. Wabnu, alifnya di sini, antum lihat tidak ada tanda hamzahnya, iya kan, ikhwan? Antum perhatikan di situ. Tapi di sini ada tanda yang terkesan seakan-akan itu dhammah. Padahal itu bukan dhammah, itu tanda menunjukkan bahwa alifnya tidak memiliki hamzah. Maka di awal dibaca ibnu, tidak didahului oleh kalimat satu apapun, ibnu. Tapi ketika didahului oleh waw misalnya di sini, maka ketika akan disambung huruf waw dengan kalimat ibnu atau kata ibnu, maka alifnya tidak dibaca, langsung dimasukkan ke ba, wabnu. Fahim? Nanti insya Allah di tengah-tengah kita baca akan kita temukan lagi di situ. Sampai di mana tadi kita, Yafan? Anak terlewat? Ibnu Ammarin Talib. Taib. Hei, Yafan, sekali lagi kita sama-sama. Ibnu Ammarin Talibun. Ibnu Ammarin Talibun. Wabnu Yasirin Tajirun. Wabnu Yasirin Tajirun. Taib. Baitul Mudarrisi Saghirun. Baitul Mudarrisi Saghirun. Wa Baitut Tajiri Kabirun. Wa Baitut Tajiri Kabirun. Hadha Miftahus Sayyarati. Hadha Miftahus Sayyarati. Aina Miftahul Baiti. Aina Miftahul Baiti. Man anta ya waladu? Man anta ya waladu? Ana ibnu Abbasin. Ana ibnu Abbasin. Lagi-lagi kita ketemu apa di sini, Ikhwan? Ketemu dengan kalimat ibnu. Nah, alif yang ada di kalimat atau di kata ibnu, antum lihat ada hamzahnya tidak di situ? Tidak. Tidak ada. Maka ketika didahului oleh huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya, maka alifnya sekali lagi tidak dibaca. Tidak dibaca. Ana ibnu Abbasin. Fahimtum? Fahim. Insyaallah fahimtum, ha. Baik, mustamir, kita lanjutkan. Wa ibnu man huwa? Wa ibnu man huwa? Huwa ibnu Khalidin. Huwa ibnu Khalidin. Aina masjidur rasuli sallallahu alaihi wasallam? Aina masjidur rasuli sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil madinatil munawwarati. Huwa fil madinatil munawwarati. Baik. Bintu Hamidin fil madrasati. Bintu Hamidin fil madrasati. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Kenapa di sini ada al madrasati lalu al jamiati, apa sebabnya, ikhwan? Berkasrah? Ada harful jar. Apa harful jarnya, ikhwan, sini? Fi. Maka isim setelahnya atau kata setelahnya menjadi kasrah. Kita lanjutkan. Ismul mudarrisi Saidun. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Wasmul muhandisi Khalidun. Lagi-lagi kita ketemu dengan alif yang tidak berhamzah. Antum lihat? Lagi-lagi kita ketemu mirip seperti kalimat ibnu. Di sini kalimatnya apa di sini, ikhwan? Ismun. Di awal dibaca ismu, tapi ketika dia didahului oleh satu huruf atau satu kata, maka dia alifnya tidak dibaca. Wasmul muhandisi. Langsung dimasukkan ke dalam sin. Kita lanjutkan. Ammut talibi ghaniyun. Ammut talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Wababul madrasati mughlaqun. Wababul madrasati mughlaqun. Mughlaqun. Mughlaqun. Mana mughlaqun ya ikhwan? Tertutup. Khalu Hamidin faqirun. Khalu Hamidin faqirun. Mana khalun? Khalun. Khalun, lalu di atasnya sebelumnya ada ammun. Ammun dengan khalun maknanya sama, paman. Tapi apa bedanya ya ikhwan di sini? Kalau ammun paman dari bapak. Dari bapak. Kalau khalun paman dari ibu. Paman dari ibu. Dibedakan dalam istilah Arab antara paman dari bapak dengan paman dari ibu. Ini kaitannya penting ketika dalam pembahasan ilmu faraid. Karena ammun mendapatkan termasuk daripada ahli waris, adapun khalun bukan termasuk ahli waris. Jadi paman. Dilihat dulu paman siapa. Kalau paman dari pihak bapak maka dapat termasuk ahli waris, tentu dengan syarat-syaratnya. Kalau paman dari pihak ibu khalun, oh ternyata tidak dapat, bukan termasuk ahli waris. Kita lanjutkan. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Apa mana sayyaratun ya ikhwan? Mobil. Asyari' Asyari'i. Mana asyari'? Jalan. Nanti setelah ini ana minta antum baca. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Ana ibnul mudarrisi. Ainal kalbu? Ainal kalbu? Huwa tahtas sayyarati. Huwa tahtas sayyarati. Mana tahta? Di bawah. Tahtas sayyarati. Lihat. Sayyarati, tadinya asalnya as-sayyaratu menjadi as-sayyarati karena ada tahta. Paham, Tom? Baik. Ana harap setelah kita baca sudah antum pahami dengan benar makna maupun cara membacanya. Ana minta antum ya akhil kirim, fadal. Setelah ini kita akan buka kesempatan untuk para pendengar. Fadal. Aina baitul mudarrisi? Nah. Huwa ba'idun. Sebentar, ana tanya sama antum. Kenapa al-mudarrisi bukan al-mudarrisu? Karena didahului oleh isim sebelumnya. Jika baitu dan al-mudarris disambung, maka ini menjadi kalimat idhafah, penisbatan. Maka kata terakhir menjadi kasrah. Santai ya, baik, istimir ya, akhi. Al-Qur'anu kitabullahi. Naam. Al-Ka'batu baitullahi. Jayid. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. طيب. خرج المدرس من غرفة المدير. جيد. هذا بيت حامد وذلك بيت خالد. طيب. ابن عمار طالب وابن ياسر تاجر. طيب. أنا بدي سني ابن alifnya dibaca ketika disambung atau didahului huruf waw. Kenapa alifnya tidak dibaca, akhi? Karena alifnya tidak ada huruf hamzah. Tidak ada huruf hamzah kecil di atasnya atau di bawahnya. Ahsant. Ini sebenarnya bukan jawaban yang sempurna sebenarnya, tapi ini sebagai cara yang praktis kita membedakan. Cara praktis untuk membedakan mana alif yang dibaca, mana alif yang tidak dibaca. Ini cara praktis. Tapi sebenarnya ada istilah-istilah yang sebenarnya kita coba sedikit diundurkan. Artinya nanti istilah ini kita akan pelajari setelah kita sampai pada babnya. Nah. Baik. Anta ya akhil kirim. Anta ya imam. Tafadhal. Sampai di mana tadi ya akhi? Wabnu yasirin tajir. Sampai di situ. Baitul mudarrisi. Baitul mudarrisi. Sogirun. Baitul mudarrisi sogirun wa baitul tajiru tajiri wa baitul Wa baitut tajiri kabir. Hasan. Teruskan. Haja miftahu sayyarati. Sayyarati, ahsan. Ma mana miftahu? Kunci. Aina miftahul baiti? Jayid, teruskan. Man anta ya waladu? Jayid. Ana ibnu Abbas. Abbasun atau Abbasan atau Abbasin? Abbasun. Ah, kenapa Abbasun? Karena saya membaca Abbas. La ya akhil kirim. Ya, mana yang benar ikhwan? Ana ibnu Abbasin atau Abbasun Abbasan? Abbasin. Abbasin. Karena ini kalimat yang ana sebutan tadi apa tadi istilahnya ikhwan? Penisbatan. Maka kalimat terakhirnya atau kata terakhirnya harus di kasrah. Tafadhal ya akhi, ulang sekali lagi. Ana ibnu Abbasin. Naam. Wa ibnu man huwa? Wa ibnu Khalid. Wa ibnu Khalidin. Jayid. Khalidi atau Khalidin? Khalidi. Khalidin. Khalidin. Khalidin. Penisbatan. Taib, penisbatan. Taib. Ini ana bilang tadi sedikit demi sedikit lebih kompleks. Taib, kita lanjutkan antum ya, akhi. Tafadhal. Antum istirahat dulu, fadhal ya, akhi. Istirahat dulu, akhi. Antum, akhi, tafadhal. Tafadhal ya, akhi. Aina masjidu Rasuli sallallahu alaihi wasallam? Huwa fil Madinatil Munawwarati. Jaid. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Jaid. Ismul mudarrisi Sa'idun. Naam. Wasmul muhandisi Khalidun. Jaid. Ammut talibi Ghaniyun. Naam. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Taib, cukup ya akhi. Anta ya akhi kirim. Taib, taib anta ya akhi. Khalu Hamidin fakirun. Mana khalu ya akhi? Khalun paman dari ibu. Taib. Sayyaratu Abbasin fi syari'ah. Naam. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Naam. Ainal kalbu? Huwa tahta sayyarati. Jayid, ahsant. Tapi ana minta antum tidak hanya sekedar menulis dari harokat-harokat yang sudah kita baca, tapi antum tahu mengapa harokatnya kasrah, mengapa harokatnya dhamma, mengapa tanwin, mengapa tidak tanwin. Ini penting. Karena nanti ketika nanti bertemu dengan soal-soal seperti ini di halaman-halaman berikutnya, antum sudah otomatis tahu bagaimana cara bacanya. Ini penting. Maka terus latihan-latihan dan ditanyakan. Dan ditanyakan, jika memang tidak paham, jangan bilang sudah paham. Diusahakan antum memahami semua yang kita pelajari, baik maknanya maupun bagaimana cara bacanya. Ini penting. Ana sengaja mengulang-ulang ini, padahal ini sudah lebih dari 3 kali ana ingat. Ingatannya sudah 3 kali ini. Tapi karena menemukan ikhwan-ikhwan, baik di studio maupun yang ada di rumah, ana yakin menemukan beberapa kesulitan di sini. Ini penting. Agar pembelajaran kita untuk selanjutnya akan lebih lancar jika hal-hal seperti ini sudah kita pahami bersama. Baik. Kita akan buka line telepon di 8236543 bagi antum para pendengar yang akan mencoba untuk membaca latihan yang keempat halaman 28 ini. Kami persilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana, Pak? Dari Abu Fahmi. Silakan. Abu Fahmi, ada bukunya? Baik. Iqra anta idan. Tafadhal iqra. Halaman tadi? Latihan 4 Ustaz ya. Taib. Silakan. Ainal baitul mudarrisi. Sekali lagi ya, Abu Fahmi. Sekali lagi. Aina baitul mudarrisi. Mumtaz. Istamir. Huwa ba'idun. Jayid. Al-Quranu kitabullahi. Jayid. Mengapa kitabullahi? Bukan kitabullahu atau kitabullaha. Karena penisbatan. Karena penisbatan. Taib. Istamir. Al-Ka'batu baitullahi. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama Rasulullah. Taib. Kharajal mudarr kharajal mudarrisu min hurfatil min hurfat min hurfatil mudiri. Jaid. Mana nama hurfah? Hurfah kamar. Ruangan. Taib. Ruangan. Istamir. Hada baitu Hamidin wadhalika baitu Khalidin. Mumtaz. Istamir. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Ahsant. Kenapa sih tajirun bukan tajirin, akhi? Tajirin karena penisbatan. Tajirin apa tajirun antum baca tadi? Tajirin. Tajirun wa ibnu Yasirin tajirun. Oh. Wa ibnu Yasirin tajirun. Tapi bukan penisbatan. Penisbatannya di kalimat ibnu Yasirin. Tajirun sudah berdiri sendiri. Sehingga tidak jadi kalimat penisbatan di tajirun. Faham tak, Yahi? Ya. Baik, istamir, Yahi. Teruskan, Abu Fahmi. Baitul mudarrisi sahirun. Naam. Wa baitut tajiri kabirun. Ahsant. Hada miftahus sayyarati. Mumtaz. Aina miftahul baiti? Naam. Man anta ya waladu? Jaid. Ana ibnu Abbasin. Naam, cukup. Tayib, jazakallahu khair. Hasbuk. Terima kasih, Pak. Tayib. Di belakang al-akh tadi, kami persilakan di line telepon 8236543 bagi Anda yang akan mencoba. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dikecilkan radionya, Ibu, atau agak jauh. Halo. Ya, silakan. Siapa namanya, Ibu? Ya, dari mana, Ibu? Dari Umi siapa? Umi Avicenna. Avicenna. Umi Avicenna di Rawalumbu, Bu, ya? Iya, betul. Baik. Umi ada bukunya? Ada. Ada. Batas tadi terakhir tolong dibaca. Wa ibnu man huwa? Taib. Wa ibnu Khalidin. Mumtaz. Aina masjidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Taib, istamir. Huwa fil madinatil munawwarati. Mumtaz. Bintu Hamidin fil madrasati. Naam. Wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Mumtaz. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Mumtaz. Ammu talibi ghaniyun. Naam. Babul masjidi maftuhun. Sebentar, Umu, masya Allah, lancar sekali. Umu paham kenapa ini kasrahnya dhammah? Paham, insya Allah? Penisbatan. Iya, taib, taib. Teruskan, tepatan. Wababul madrasat wababul madrasati mughlaqun. Jayid. Istamiri. Khalu Hamidin fakirun. Naam. Sayyaratu Abbasin fisyari'i. Mumtaz. Syari'i. Naam. Ibnu man anta? Naam. Ana ibnu mudarrisi. Sekali lagi, Umu, ana ibnul? Ana ibnul mudarrisi. Mumtaz. Aina al-kalbu? Naam. Huwa tahta sayyarati. Jayid, barakallahu fikum, masya Allah. Syukuran. Terima kasih, Umu Avicenna. Baik, di belakang Umu Avicenna, tafadhalu bagi antum para pendengar Radio Roja untuk menghubungi line telepon 8236543. Assalamualaikum. Halo. Salam. Ya, dengan siapa, dari mana, Pak? Abu Lukman dari Keranggan. Baik, silakan, Pak Abu Lukman. Abu Lukman sering sekali telepon sepertinya, Pak, ya. Belum sekali ini. Oh, berarti Abu Lukman yang lain ini. Bikin percakapan dari pelajaran yang telah dilaksanakan selama ini. Iya. Ana mau bacakan, kira-kira boleh enggak, Ustaz? Bapak membuat dialog. Percakapan dialog dari yang telah dipelajari. Oh, silakan. Taib, silakan. Tidak masalah. Tafadhal. Ini pertama antara ada bikin antara Aliun Hamidun. Masya Allah. Aliun dengan Hamidun. Taib. Pertama, ini mohon koreksi, Ustaz, karena Labas. Silakan. Man hadza waladun? Hadza waladun Muhammadin. Sebentar, Abu Lukman, sekali lagi. Man hadza waladun? Tidak perlu pakai waladun. Man hadza? Kalau man hadza waladun benar dari sisi bahasa Indonesia. tapi salah dari sisi bahasa Arab. Susunan kata Abu Lukman tadi sudah benar tapi dalam bahasa Indonesia. Nah, ya. Salah dalam bahasa Arab. Jadi yang tepat man apa tadi sekali lagi Abu Lukman? Man hadza? Man hadza saja sudah. Nah, man hadza? Hadza waladun Muhammadin. Hadza Bapak ingin bilang anaknya Muhammad apa? Ini anaknya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad. Iya, betul. Jadi hadza waladu Muhammadin, waladu. Hadza waladu Muhammad. Baik, istamir. Ma kitabu zalika ya Hamidu? Zalikanya diletakkan setelah ma. Ma zalikal kitabu? Maknanya apa ini Abu Rukman? Antum mau bilang apa ini? Maksudnya ini kitab apa gitu? Baik. Baik, hadza kitabu tauhid. Ahsan. Istamir, teruskan. Zahabu. Man hadza? Mas siapa ini? Taib, lawas. Zalika zahabu mudarrisi. Zalika zahabu mudarrisi. Zahabul mudarrisi. Taib. As-sayyaratu man zalika ya Hamidu? Sementara Abu Lukman sebentar. Sayyaratu. Sayyaratu man zalika ya Hamidu? Taib. Zalika sayyaratu muhandisi. Zalika sayyaratul muhandisi. Muhandisi. Ahsant. أين هذا مرحاد يا حامد؟ ما في مشكلة. أين هذا مرحاد مرحاد يا حامد؟ اسكت لك يا أبو لقمان. أين هذا؟ هذا. أين هذا مرحاد يا حامد؟ coba terjemahkan Abu Lukman. Saya nggak paham itu. Apa itu maksudnya? Di mana di sini WC ya? Ini tarik susunan kata yang Pak Abu Lukman buat ini susunan kata dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau mau dibuat di bahasa Arab, sekali lagi Abu Lukman antum mau bilang apa tadi? Anda lupa? Di sini di mana WC? Antum bilang begini. Ainal mirhabu huna. Ainal mirhabu huna. Di mana WC di sini? Maksudnya antum sedang di satu tempat. Antum tanya sama orang, al mirhabu huna aina atau ainal mirhabu huna? Nah, begitu. Ya, baik. Selanjutnya huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Baik, lawas. Baik, syukran. Jazakallahu khair. Khair, syukran. Hayakumullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Untuk pemula mungkin tidak masalah tadi, tapi nanti ke depan akan diperbaiki. Taib, di belakang Abu Lukman di Keranggan kami persilakan kembali bagi antum di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Ibu? Dari Ummu Akmal di Depok. Ummu Akmal, Masya Allah. Ummu Akmal sering sepertinya. Alhamdulillah tiap saya kajian. Saya senang ini. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi untuk supaya lancar ya. Iya. Ummu Akmal sebelumnya pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Pernah Pak Ustaz. Pernah, taib. Silakan Ummu Akmal dibaca dari awal kembali. Dari Iqra tadinya. Nah. Aina baitul mudarrisi? Huwa ba'idun. Nah. Al-Qur'anul kitabullahi. Sekali lagi Ummu. Al-Qur'anu. Naam. Kitabullahi. Jayid. Al-Ka'batu baitullahi. Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Rasulullahi. Jayid. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Taib. Hadza baitu Hamidin. Wazalika baitu Khalidin. Jayid. Ibnu Ammarin talibun. Wabnu Yasirin tajirun. Masya Allah. Ummu Akmal paham kenapa kasrah penuhin, kenapa dhamma? Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Teruskan Ummu Akmal. Baitul mudarrisu sogirun. Sekali lagi Ummu. Baitul? Baitul mudarrisi. Mudarrisu sogir. Betul Ummu tadi. Baitul mudarrisi. Iya. Sekali lagi Ummu. Baitul mudarrisi sogirun. Nah. Wa baitut tajiri kabirun. Taib. Haza miftahus sayyarati. Nah. Aina miftahul baiti. Nah. Man anta ya waladu. Ya waladu. Ya waladu. Anabnu Abbasin. Nah. Wabnu man huwa. Huwabnu Khalidin. Nah. Aina masjidur rasuli sallallahu alaihi wasallama? Naam. Huwa fil madinatil munawwarati. Mumtaz. Bintu Hamidin. fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Masya Allah. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Sekali lagi Umu, wasmul muhan, ha, muhan. Wasmul muhandisi Khalidun. Itu masih terdengar ha. Ana minta ha. Ha besar ya. Ha besar. Ha. Muhandisi Khalidun. Taib. Ammut talibi goniun. Babul masjidi maktuhun. Nah. Wa babul madrasati muglakun. Taib. Khalu hamidin fakirun. Nah. Sayyaratu Abbasin Fisari. Nah, mana syari' umu? Jalan. Nah, jalan, taib. Kalau syari jalan besar, kalau tarik jalan kecil ya, Bu. Oh, Allah alam, ana enggak tahu bedanya. Teruskan, Umu. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Nah. Aina kalbu? Sekali lagi, Umu. Ainal kalbu? Taib. Huwa tahta sayyarati. Taib, barakallahu fikum, jazakillahu khair. Syukran, Pak Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Jazakallahu khair dari Umu Akmal di Depok. Ya, sekarang kita terima telepon dari Umu Akmal lagi. Iya, assalamualaikum, dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bu? Dari Umu Aulia di Penggilingan. Ah iya, silakan, Bu. Umu Aulia ada bukunya? Alhamdulillah ada. Taib. Ini mau coba ya, Pak Ustaz. Taib, alhamdulillah. Silakan Umu dari awal kembali. Iya. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Taib. Al-Ka'batu baitullahi. Mumtaz. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Mumtaz. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Mumtaz. Hadzal baitu. Ah, sekali lagi Ummu. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Taib. Ibnu Ammarin Talibun wa Ibnu Yasirin Tajiru. Taib, sekali lagi Ummu. Wa Ibnu Yasirin Tajirun. Baitul mudarrisi saghirun. Nah, sekali lagi Ummu. Sa. Wa bait Baitul mudarrisi saghirun. Sa, saghirun. Baitul mudarrisi saghirun. Mumtaz. Wa baitut tajiri. Hah? Afan sekali lagi Umu. Sekali lagi. Wa baitut tajiri. Nah. Kabirun. Ahsant. Baik. Istamir, teruskan. Hadza miftahu sayyarati. Sekali lagi Umu, hadza. Hadza miftahu sayyarati. Nah. Aina miftahul baiti. Nah. Man anta ya waladu. Umu tidak keberatan sampai terakhir Umu? Insya Allah enggak. Silakan Umu, teruskan. Nah. Man anta ya waladu. Nah. Anabnu Abbasin. Masya Allah. Wabnu man huwa. Huwa bnu Khalidin. Masya Allah. Kenapa di sini alifnya tidak dibaca Umu? Karena tidak ada hamzahnya. Masya Allah. Barakallah. Istamir. Aina masjidur rasuli sallallahu alaihi wasallama huwa fil madinatil munawwarati. Mumtaz. Baitu Hamidin. Sekali lagi Umu. Baitu Hamidin. Bintu, itu nun. Oh iya. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Taib. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wasmul muhandisi Khalidun. Haknya jangan terlalu ditekan Umu. Muhan, biasa saja. Oh, muhandisi ya. Wasmul muhandisi Khalidun. Taib. Ammat talibi ghaniyun. Sekali lagi Umu. Am Ammat talibi ghaniyun. Ammut talibi. Oh iya. Ammut talibi ghaniyun. Nah. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Taib. Khalu hamidin faqirun. Naam. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Shin fi syari'i. Shin fi syari'i. Taib. Ibnu man anta? Naam. Ana ibnu mudarrisi. Taib. Ainal kalbu wa tahta sayyarati. Taib, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakillahu khair. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu, terima kasih. Kita masuk ke latihan kelima, at-tadribul rabi, at-tadribul khamis. At-tadribul khamis, latihan kelima. Kawin jumalan mufidatan bimal il faraghi fi ma yali. Kawin, mana kawin? Jadikanlah. Jadikan. Jadikan. Jumalan. Jumlah. Jumalan jamak daripada? Jumlah. Jumlah. Mana jumlah? Kalimat. Kalimat. Jadi bentuklah kalimat-kalimat mufidatan. Mufidatan yang sempurna. Diminta di sini adalah membuat kalimat-kalimat yang sempurna. Bimal il faraq. Bagaimana caranya, ikhwan? Bi dengan mal'i, mengisi. Al-faraq, al-faraq itu tempat yang kosong. Maksudnya mengisi titik-titik yang antum lihat ini. Fima yali dalam kalimat-kalimat berikut. Fima yali dalam apa-apa yang berikut. Maksudnya dalam kalimat-kalimat berikut. Nah, di sini di awal tadi di latihan 4 antum dilatih untuk membaca. Di sini antum dilatih selain membaca juga memahami, dan setelah itu meletakkan di tempat yang kosong kata yang sesuai agar menjadi kalimat yang sempurna. Agar menjadi kalimat yang sempurna. Nah, ini berarti dua kemampuan diuji langsung di sini. Kemampuan membaca plus memahami, lalu antum diminta untuk memutar otaknya sedikit untuk mengisi kalimat yang ada, mengisi tempat yang kosong atau titik-titik di bawah ini dengan kalimat yang atau kata yang sesuai. Nah, ini tentu tidak dari nol antum mengisi ini. Artinya ini perlu modal mengisi ini. Perlu modal, dan modalnya adalah mufradat, kosakata yang telah kita pelajari. Sebagaimana perkataan pepatah, faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak bisa memberikan apa-apa. Faqid asy-syai', yang tidak memiliki apa-apa, la yu'ti, tidak bisa memberikan apa-apa. Tentu yang hanya bisa mengisi ke tempat yang kosong ini hanya ikhwan-ikhwan saja yang benar sungguh-sungguh belajar. Insyaallah. Baik, kita mulai dari ikhwan di studio. Siapa yang memulai, antum? Tafadhal ya akhir kirim. Babul baiti mughlaqun. Baik, antum baca dulu kalimatnya. Titik-titik, al-baiti. Al-baiti mughlaqun. Taib. Babul baiti mughlaqun. Babul baiti mughlaqun. Ahsant. Ada jawaban lain? Tidak ada jawaban lain? Taib, barakallahu fiik. Ada. Nah, ma huwa? Miftahul baiti. Miftahul baiti mughlaqun? Tidak. Nafidatul baiti. Nafidatul baiti mughlaqun. Kan tapi nanti berubah makna ininya, kalimat mughlaqatun. Tidak. Sudah betul, babul baiti. Tidak ada jawaban lain. Baik. Nomor 2. Man, tafadhal ya akhi. Tafadhal ya akhi Karim. Aina miftahus sayyarati? Aina miftahus sayyarati? Ahsant. Ada jawaban lain kecuali itu? Nah, ada jawaban selain ini? Tidak ada. Aina miftahus sayyarati? Baik. Pada dasar kirim nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulillah. Sudah betul di belakang di kalimat jawabannya sudah benar. Allah. Ana minta harakatnya sudah benar. Rasulullah. Sekali lagi akhi, Muhammadun sallallahu sudah betul. Alaihi wasallam rasulullah. Rasulullah. Taib, rasulullah. Taib, anta ya akhir kirim. Imam, antum bisa akhi? Taib, anta ya akhir kirim. Baitul tabibi ba'idun. Ahsant, barakallahu fiik. Taib, istamir. Al-Qur'anu kitabullah. Taib. Istamir. Man? Ayo bersiap-siap, yang lain bersiap-siap. Yang sudah jawab, yang belum maka bersiap-siap memberikan jawaban. Khadijatu titik-titik Hamidun. Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Ahsant. Taib, istamir. Ana titik-titik al-mudarris. Ana ibnul mudarrisi. Mana ibnu di sini? Mana ibnu? Ana. Ana ibnul mudarrisi. Sahih anta ibnul mudarris? Taib. Sahih. Sahih alhamdulillah. Taib, samania, 8. Titik-titik at-talibi maksurun. Nah, di sini tentu harus dipahami terlebih dahulu mak kalimatnya. Lalu antum mengira-ngira apa ini kata yang pantas di sini? At-talibi, mana at-talibi? Murid. Maksurun, mana maksurun? Patah. Patah. Nah, apa yang patah di sini? Patah hatinya atau patah apa ini? Baik. Nah, ayo, akhwan. Qala akhi. Qalamu talibi maksurun. Ternyata pulpennya akhi, bukan hatinya, alhamdulillah. Hanya pulpennya saja. Baik. Qalbun. Qalbul talibi maksurun. Mungkin. Tisah. Babu titik-titik maftuh. Nah, kasir. Jawabannya banyak ini, bisa berbagai macam kemungkinan. Akhi, fadal. Fadal. Babul madrasati maftuh. Babul madrasati maftuhun atau babul baiti maftuh atau babus sayyarati maftuh atau babul masjidi maftuh. Banyak, alhamdulillah. Setiap yang punya pintu. Kharajal mudarrisu min titik-titik al-mudir. Al-mudir. Kharajal mudarrisu fadal akhi. خرج المدرس من غرفة المدير. من غرفة المدير. طيب. Kita lanjutkan dulu latihan ke-6. Setelah itu kita akan buka kesempatan bagi ikhwan di rumah. Antum paham ya, latihan ke-5 ini? Nanti antum murajaah di rumah. Murajaah di rumah. Nah. Tayib, latihan ke-6. Sahih at-tarkibat. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Sahih, mana sahih? Sahih. Sahih benarkan. Di sini artinya nanti kalimat-kalimat yang antum lihat bisa jadi salah, maka antum tugas antum membenarkan. Bagaimana mengkoreksi at-tarkibat? Mana at-tarkibat? Susunan-susunan kata at-taliyah. Sahih at-tarkibat. Koreksi atau benarkan susunan-susunan kata at-taliyah berikut. Kita baca dulu. Al-qalamu at-talibi. Al-qalamu at-talibi. Apa yang salah di sini? Lalu bagaimana cara memberikan jawabannya? Man yaqra? Siapa yang baca? Al-qalamu at-talibi. Apa yang salah di sini, ikhwan? Ada alif lam di qalam. Alif lam di qala. Al-qalamu seharusnya tidak ada. Yang benar bagaimana? Qalamu at-talibi. Qalamu at-talibi. Khalas. Qalamu at-talibi. Berarti yang salah apa tadi ya? Akhir imam, alif lam di al-qalam, seharusnya tidak ada. Qalamut talibi. Nah, yang kedua ini lihat, antum lihat di bawahnya, bintu hamidun, bintu hamidin. Apa yang salah di sini, ikhwan? Kasrah, harakat terakhir. Di mana? Apa yang salah? Harakat terakhir huruf? Huruf hamid. Huruf dal di kalimat hamidun, seharusnya? Hamidin. Nah, bagaimana jadi jawabannya, Afi? Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Karena ini penisbatan, maka kalimat terakhirnya harus kasrah. Lalu lihat di bawahnya lagi, nomor 3. Ismul walada. Ismul walada. Apa yang salah di sini, ikhwan? Kasrah. Harakat terakhir dari dal. Huruf dal. Huruf dalnya seharusnya kasrah. Jadi jawabannya ismul waladi. Ismul walada. Kenapa kasrah? Al-walad disebutkan ke isim. Baik. Babus sayyaratu. Lagi-lagi apa yang salah di sini? Harakat terakhir huruf ta marbutah yang ada di sayyarah. Seharusnya sayyarati. Babus sayyarati. Faham tu, ya, ikhwan? Faham. Antum kalau paham latihan keempat, ini lebih mudah lagi. Latihan keempat begitu kompleksnya. Kalau ini alhamdulillah antum telah diberikan beberapa mukaddimah. Nah, di sini tinggal memperbaiki harokatnya saja. Satu harokat saja diperbaiki. Di mana tadi? Nomor berapa ini? Nomor 6. Afwan, nomor 5. Ar-Rasulullahi. Ar-Rasulullahi. Di mana letak kesalahannya, ya, ikhwan? Al. Al di mana? Alif lam di kalimat Rasul, seharusnya Rasulullah. Tidak Ar-Rasulullah. Rasulullah. Baik, terakhir. Ibnun, antum lihat Ibnun al-Mudarrisi. Kalau disambung Ibnunil Mudarrisi. Nah, apa salahnya di sini? Harakat terakhir di di ya? Nun. Di nun ya, hi. Di nun. Antum agak ngantuk seperti. Nun di sini yang salah, hi. Nunnya seharusnya kas. Seharusnya kasra. Kasra saya kan? Lah, seharusnya doma. Subhanallah. Ana tadi sedikit membuat jebakan tadi. Ternyata antum belum terjebak. Di sini seharusnya doma, bukan kasra dan bukan juga tanwin. Nah. Ibnul Mudarrisi, ya, bukan Ibnun Al Mudarrisi. Faham tu, Mihwan? Taib, taib ah. Dawat. Kita buka, telepon. Nah, kita buka line telepon di 8236543 untuk antum yang akan mempraktekkan. Assalamualaikum. Taib, silakan dari mana, Pak? Dari sini, di Tau. Siapa dengan siapa, Pak? Maaf. Arifin. Rif Arifin. Ya. Taib. Suaranya kurang jelas, akhi. Halo, dengan siapa? Arifin. Arifin, taib, dari mana? Halo. Silakan. Suaranya terkecil. Ya, taib. Kemungkinan sinyalnya ini. Iya, sinyal seperti sinyal ini, pakai HP ya. Kami persilakan di belakang Akh Arifin di nomor 8236543, kami ulangi 6543 ya, yang kita pakai pada kesempatan malam ini. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana ibu, dengan siapa? Dari Ummu Daniyah di Telaga Sakinah. Silakan. Ummu Daniyah Telaga Sakinah. Baik, Ummu, ada bukunya? Naam, Ustaz. Silakan dibaca latihan kelima. Iya. Silakan. Babul baiti mughlaqun. Baik, pada jawaban lain selain itu? Tidak ada. Taib. Istamir. Isnan. Aina miftahus sayyarati. Taib. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Rasulullahi. Taib. Baitut tabibi ba'idun. Naam. Al-Quranu kitabullahi. Taib. Istamir. Khadijatu binti Hamidin. Sekali lagi, Ummu. Khadijatu. Khadijatu binti Hamidin. Bintu Hamidin. Oh, bintu ya, Ustaz. Iya. Khadijatu bintu Hamidin. Naam, Hamidin dinisbatkan kepada bintu. Khadijahnya berdiri sendiri. Oh, gitu ya. Sehingga bintunya tidak berpengaruh, tidak terpengaruhi. Taib. Istamir. Ana bnul mudarrisi. Naam. Qalamut talibi maksurun. Alhamdulillah. Babu baiti maftuhun. Ba'a. Sekali lagi, Ummu. Babul baiti maftuhun. Ahsant. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudir. Mumtaz, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Terima kasih, Ummu. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami persilakan kembali bagi antum. Dari tadi akhwat terus ya. Kami persilakan untuk ikhwannya. Ikhwannya, so, kenapa ini ikhwannya? Mungkin kalah cepat Ustaz masuknya. Oh iya, mudah-mudahan begitu. Ya. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah dengan ikhwannya. Dengan siapa, Pak? Awan ini mau nanya pelajaran ke berapa? Pelajaran ke, ini pelajaran ke antum berarti belum menemukan halamannya ya? Iya. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran kelima. Halaman 20. Halaman 28 ya sekarang. Oh. Sekarang 29 sekarang. Ayo dulu. Baik, silakan antum pelajari dulu. Nanti antum telepon lagi insyaallah. Iya. Baik. Assalamualaikum. Pas masuk tanya halaman. Tidak masalah, tidak masalah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Di belakang Al-Akh tadi kami persilakan kembali bagi antum yang bertanya atau akan mempraktekkan latihan. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dari mana? Dengan siapa, Pak? Komar di Cantong, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan, Pak Komar. Pak Komar, ada bukunya, Pak? Ada, Ustaz. Silakan dibaca latihan ke-6, Pak Komar. Latihan ke-6. Nah, halaman 29. Sahih at-tarkibatit taliyah. Nah, silakan. Al-qalamu talibi, apa yang salah di situ? Al-qalamu. Langsung Pak Komar langsung menjawab, langsung dibaca jawaban yang benar bagaimana? Qalamu talibi. Mumtaz. Bintu Hamidin. Mumtaz. Ismul walidi. Sekali lagi, Pak Komar. Ismul waladi. Mumtaz. Babus sayyarati. Naam. Ar-rasul. Rasulullah. Naam. Ibnul Mudarrisi. Jaidah, sant. Barakallahu fikum Bang Umar. Pak Umar baru belajar bahasa Arab ini? Baru belajar. Dari nol berarti Pak Umar ya, belajar buku ini? Sudah pernah sebelumnya? Oke, alhamdulillah. Ustaz, mau nanya sebentar, Ustaz. Ya, silakan Pak Umar. Bedanya ala sama fauqa, Ustaz. Bedanya ala dan fauqa. Disebutkan beberapa ahli bahasa membedakan antara kalimat ala dan fauqa. Kalau fauqa itu artinya di atas tapi tidak menempel. Tapi ini banyak sekali perdebatan. Tapi ini anak hanya menyebutkan satu yang menurut anak paling kuat. Fauqa di atas kita tapi tidak menempel dengan kita. Tapi kalau ala di atas dan menempel. Misalnya al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Ala di sini al-kitab-kitabnya di atas meja dan menempel. Tapi kalau antum bilang al-misbahu fauqa ra'si, al-misbahu fauqa ra'si, lampu itu di atas kepala kita. Penggunaan kalimat fauqa ini dari beberapa pendapat para ulama nuhat, dan ini yang mudah-mudahan insyaallah benar. Wallahu a'lam. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dari mana? Dari Ummu Arina Cibitung. Ummu Arina, ada bukunya? Ada, Ustaz. Silakan dari hatian ke-5 Ummu. Babul baiti mukhlaqun. Sekali lagi kalimat mukhlaqunnya? Babul baiti mukhlaqun. Baib. Aina miftahus sayyarati? Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Baib. Baitut tabibi ba'idun. Naam. Al-Qur'anu kitabullahi. Jayid. Khadijatu bintu Hamidin. Naam. Ana ibnul mudarrisi. Jayid. Qala mutalibi maksurun. Mana maksurun Ummu? Maksurun patah. Patah. Stamir. Babul masjidi miftuhun. Maftuhun. Babul masjidi maftuhun. Mumtaz. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Naam, masyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beri kesempatan kembali bagi antum di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Silakan dari mana, Pak? Abu Usama di Cikarang. Baik, silakan Abu Usama. Latihan ke-6. Qalamut talibi. Naam. Bintu Hamidin. Naam. Ismul waladi. Jayid. Babus sayyarati. Naam. Rasulullahi. Naam. Ibnul mudarrisi. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Syukuran. Jazakallahu khair. Ustaz, nanya Ustaz. Ya, silakan. Dulu pembahasan masalah apa itu? Alif Lam Syamsiah ya? Iya. Bagaimana? Huruf Ta itu kan di bahasa Syamsiah ya? Bagaimana sih? Huruf Ta. Sa. Sa. Sa. Bukan Ta. Sa. Alif Ba Ta Sa. Sa itu maksudnya apa? Ta. Ta. Ta. Alif ta. Ba Ta. Alif Ta. Oh iya. Betul itu Asyamsiyah. At-Tajiru. Tidak Al-Tajiru. Tapi di dalam surat apa itu? Al-Qiyamah ya kalau gak salah. Coba tolong dibaca Al-Qiyamahnya. 29. Ini gak hafal itu. Ya, bagaimana? Bagaimana ayatnya? Ayatnya apa, Pak? Waltaf. Oh, antum salahi. Di situ bukan alif lam asyamsiyah, iya, dan bukan alif lam al-qamariyah. Nah. Itu iltafat. Itu katanya iltafat. Alif di situ huruf aslinya. Bukan alif lam tambahan, bukan. Beda dengan kalimat al-baitu. Asal katanya baitun. Al itu tambahan. Tapi kalau di sini waltafatissaku bisak, di situ asal katanya iltaffa. Alif dan lam di situ huruf aslinya, Pak. Bukan alif lam tambahan. Nah. Paham, akhi? Ya, itu kalau membedakannya gimana ya? Bedakannya adalah antum terus belajar bahasa Arab. Mani insyaallah maklam bisa membedakan nanti. Baik, terima kasih. Salam buat Akhi Rizo di situ. Oh iya, tayyib jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina Akhi Rizo. Sekarang. Tayyib. Terima kasih Abu Usama. Di belakang Al-Akh Abu Usama kami persilakan di 8236543. Satu kesempatan terakhir bagi Anda di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, silakan, dari mana? Dari Yasmin. Silakan. Yasmin. Ada bukunya? Ada, Ustaz. Kalau begitu baca latihan kelima. Latihan kelima. Iya. Iya, Ustaz. Ambil bukunya dulu sepertinya ya. Babul Taiti Mughlaqun. Taib. Aina miftahu sayyarati? Naam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Taib. Baitut tabibi ba'idun. Mumtaz. Al-Qur'anu kitabullahi. Taam. Istamir. Khadijatu bintun Hamidin. Sekali lagi, ukhti. Khadijatu bintun Hamidin. Ada kesalahan di situ. Coba ulang sekali lagi, apa yang salahnya di situ? Khadijatu bintu Hamidin. Oh, bintu. Mm-mm. Khadijatu bintu Hamidin. Naam. Ana bnu mudarrisi. Naam, bukan ana bintul mudarrisi. Tayyib, istamir. Qalamu talibi maksurun. Naam. Babul masjidi maftuhun. Mumtaz. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Tayyib, lanjutkan ukhti. Lanjutkan latihan ke-6. Teruskan. Latihan ke-6. Iya. Langsung aja, Ustaz. Silakan, langsung. Qalamu talibi. Naam. Bintu Hamidin. Naam. Ismul waladi. Naam. Babu sayyarati. Masya Allah. Ar-Rasulullahi. Sekali lagi, ukhti. Ar-Rasulullahi. Tayyib. Ibnul mudarrisi. Tayyib, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Syukran. Syukran, Ustaz. Wah. Baik, demikian untuk malam hari ini. Ukhti tadi mengakhiri ya kesempatan bagi antum para pendengar yang berada di rumah untuk melakukan atau mempraktekkan pelajaran kita pada malam hari ini. Saya Ustaz, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari pesan singkat. Silakan. Masih ada waktu. Nah, ada kesempatan beberapa pertanyaan ini. Ustaz, kenapa di dalam penisbatan di dalam kalimat penisbatan kalimat keduanya ada yang kasroh tanwin dan ada yang kasroh saja ini? Ini pelajarannya sudah yang harus diberikan contoh dulu. Misalnya Ibn mungkin Ibnu Ammar, Ibnu nama orang ya. Coba antum berikan contoh. Ibnu Ammarin tajirun wal maksud hadza yani tajirun Ustaz. Kenapa dia Ibnu Ammarin itu satu kalimat penisbatan sudah. Tajirun kata tersendiri lagi. Ibnu Ammarin tajirun. Maksudnya begini mungkin. Ada satu kalimat misalnya babus sayyaroti. Ta marbutah di sini adalah kasrah saja. Betul. Kemudian misalnya Ibnu Ammarin ra di sini adalah Kenapa tanwin bukan kasrah saja? Antum kalau perhatikan contoh tadi babus sayyarati. Nah. Kalau antum perhatikan kalimat as-sayyara itu ada alif lam sebelumnya, iya tidak? Nah. Jika satu isim sudah ada di situ alif lam, maka harakatnya tidak tanwin. Tidak dhamma tanwin maupun tidak kasrah tanwin maupun tidak fa tanwin, tapi hanya kasrah saja atau dhamma saja atau fathah saja. Di sini kasrah babus sayyarati. Tidak benar kalau babus sayyaratin, karena alif lam dan tanwin tidak boleh bergabung dalam satu isim. Nah. Salah satunya harus mengalah, dan yang mengalah di sini adalah kasroh, tanwinnya mengalah. Jadi alif lamnya lebih menang daripada kasrohnya. Ada pun contoh Ibnu Ammarin tadi, antum melihat kalimat Ammarin tidak ada alif lamnya, maka kita menggunakan tanwin. Antum, insyaallah, mudah-mudahan paham. Baik, untuk selanjutnya dari Abu Ammar di Cikampek ya. Ustaz, apakah kata tahta termasuk ke dalam harful jar? Tahta harful jar. Ya, fungsinya memang diantaranya dia memajrurkan isim setelahnya. Iya, diantara fungsinya. Betul begitu. Sementara itu jawabannya. Baik. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan mengenai kitab ya. Insya Allah nanti kita akan informasikan setelah kajian ini. Taib. Ya, Fis. Taib, insya Allah kita tutup dulu pertemuan kita malam ini. Nah. Kita lanjutkan lagi insya Allah pada pekan ke depan. Ada satu latihan lagi yang tertinggal sepertinya sebelum kita masuk pelajaran baru. Nah. Baik, ana tutup. Subhanakallahi bihamdik. Syadallah ilaha illa anta. Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.